Kayak gini duet romantis bersama Rena kan deh. Spesial untuk kematian barunya. Tapi aku tak berdaya. Kemana akan ku bawa? bagai debu yang berterbangan. Luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Maafkanlah kasih, aku tiada berdaya. Asik. Cintaku padamu kasih, tak akan pernah berubah. Biarlah aku hidup sendiri, cintamu ku bawa pergi. Alhamdulillah, okay. Sih. Sama nasi luang gini aja. Ambil dulurnya di sama ya, sih. Sama nasi luang gini. Bagaimana? Asli. Asli. Oh, nasi luang gini. Termasuk biar nenek moyang gue luang gini. Enggak. Sing anu, sing petong turun, bien maksudnya. Sik mas. Gue kan sampai telu tuh nyoy. Sayang oleh tuh mas? Ya oleh. Oleh berah? Loh, ambil adiknya kok mau nepi tuh? Sayang titiran apa tuh? Ayo disayang disi. Mas adik. Jok sombong-sombong sampean disedak no kualat teman lo sampean. Elek sombong gak pantas. Ayo dirangkul sih. Sampean lahir gini ya. Lahir. Lahir gini termasuk nenek moyangku gini.